Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala waqti. Terima kasih atas waktunya. Ya Rabbi rahina Buya Yahya, habibatakallahu ala jazati. Semoga Buya Yahya diberikan kesehatan. Saya mau bertanya Buya, di masalah al-adatil jawi, masalah tentang adat Jawa yang mengatakan ada istilah salat nisfu Sya'ban. Yang mana allati ja'amu takfiru salawatil am awil umratil matruka, yang mana dianggap itu bisa melonggarkan beberapa salat yang setahun dan juga umrah yang ditinggalkan. Dan di masalah ini ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa Syekh Syainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Muin mengatakan bahwa nisfu Sya'ban, salat nisfu Sya'ban fabid'atun qabihatun. Akan tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jalan di dalam kitabnya Hunyatul Talibin mengatakan bahwa tusalli hadhihi salat fi sab'ati awqat awal lailah min Rajab wa lailatun nisfu Sya'ban ingdahal kalam. Dan di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan salat nisfu Sya'ban tapi dinamai dengan salat qusama. Berarti intinya di sini tidak ada kalimat fabid'atun qabihatun. Menurut Buya, bagaimana pendapatnya tentang persoalan ini? Apakah disunnahkan sholat nisfu Sya'ban di dalam madhab kita atau tidak ada? Syukran jazilan ala waktihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa sholat-sholat. Itu bukan saja daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Dari ulama madhab Syafi'i menyebutkan seperti Al-Imam Ghazali dalam Ihya'nya dan yang lainnya. Cuman dalam perjalanan ilmiah, ilmu itu ada namanya tamhis. Dalam fikih pun ada yang dipinggirkan, dicari dalilnya dan sebagainya. Bukan saya mencari dalil. Yang mencari dalil tentunya adalah ulama-ulama. Yang membalikkan kepada dalilnya adalah para ulama. Jangan sok hari ini orang akhir zaman mengatakan sok berdalil, tidak. Kemudian sampai kepada Al-Malibari. Sebelum Al-Malibari ada gurunya, Imam Ibnu Hajar. Sama kasusnya, beliau adalah ahli fikih yang kita percaya. Dan juga sangat menguasai ilmu hadisnya. Dan mereka pada kesimpulan bahwasanya memang tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Dalam hal ini saya ikut Ibnu Hajar karena mutaakhirin. Bukan saya yang ngomong supaya tidak jadi fitnah di masyarakat nanti. Saya ikut Ibnu Hajar dan saya ikut Syekh Malibari, Zainuddin Al-Malibari. Beliau adalah seorang sufi besar. Seorang sufi besar sekaligus alim, fadil. Ini termasuk perangkum daripada ilmu-ilmunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Sehingga tidak ada sholat yang namanya nisfu Sya'ban. Lalu bagaimana masyarakat yang selama ini melakukan sholat nisfu Sya'ban? Bukan niat sholat nisfu Sya'ban. Bisa saja kita rubah dengan sholat sunnah mutlak. Loh, hajat apa saja, macam-macam. Karena sudah kebiasaan baik, jangan dirubah. Nah, jadi waktu Ibnu Hajar mengatakan seperti itu dengan ilmunya. Tapi tidak mencaci Imam Ghazali beliau. Itu kajian ilmiah. Yang repot orang mencaci maki lalu mengatakan Imam Ghazali masuk neraka. Enggak ada begitu. Dalam kajian ilmu ada hadis yang menurut ulama ini sahih, ternyata setelah berikutnya tidak. Itu kan tugasnya muhaddithin. Saya tidak ikut-ikutan dalam hal ini. Dalam irsaf fikih pun ternyata yang ditulis Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i sebelum Imam Nawawi, setelah Imam Nawawi, setelah itu ditamhis lagi, dibersihkan lagi, dipinggir-pinggirkan, lalu muncul kalaqul mu'tamad. Bukan berarti mereka mengatakan Imam Nawawi bodoh, enggak. Kita harus punya adab dengan ulama. Maka kita dalam hal ini, karena orang mutaakhirin, mereka namanya mutaakhirin itu mencoba menjelaskan apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga yang kurang, yang sekiranya hujahnya kurang kuat, dicari lagi. Mereka bukan sembarangan, bukan gerutak ditutup begitu dengan hawa nafsu. Mereka mentafhis lagi, menyeleksi lagi sampai kesimpulannya seperti yang dikatakan Syekh Al-Malibari. Masih banyak sholat yang bisa Anda lakukan. Anda ingin punya sholat banyak sampai bungkuk kelihatannya sholat sunnah masih ada tanpa harus melakukan sholat-sholat seperti itu. Baik, biarpun dikatakan oleh Imam Ghazali, bahkan Imam Ghazali sendiri mengatakan ra'aitu jama'atan min ahlil Qudus, dinukil dari jamaah ahlil Qudus. Katanya begitu di dalam kitab Ihya'nya dan banyak kisah-kisah semacam itu. Tapi hendaknya kita ini adalah supaya, karena permasalahan kita zaman ini adalah zaman orang di luar Islam san, di luar kita yang sedikit perbedaan saja gampang mencaci maki dan mengolok-olok. Kita mengambil yang dikatakan Syekh Malibari dan juga kita mengambil apa yang dikatakan Ibnu Hajar. Tapi ingat, sampai sebatas ini saja. Untuk tidak mengamalkan, tapi kalau masih ada orang yang mengamalkannya, jangan dicaci maki. Masih bisa diarahkan kok. Ibaratnya orang mau pergi kemana ini? Di sana ada konser. Di sana juga ada pengajian. Baik. Jangan ditahan orang yang lagi berangkat konser. Nanti berantem dengan Anda. Lalu gimana? Dibelokkan saja suruh ke pengajian. Ini sudah nisfu Saban, sudah biasa ini ibadah sholat, bagaimana? Jangan dibatalin. Sudahlah, diganti saja sholat seperti sholat tasbih, sholat yang lainnya, kemudian ditambah kasih makan yang enak, selesai tanpa harus caci maki. Kita itu biasa dengan kesibukan caci maki dan olok mengolok. Makanya, dan juga kadang kita suka mengadu domba. Di saat Ibnu Hajar ngomong begitu, Allah mengatakan Imam Ghazali masuk neraka. Enggak ada itu. Jadi kita ini memang apalagi zaman suka memviralkan video ini, hati-hati omongan ini pun bisa jadi masalah nanti. Ini kadang diadu dengan ini, diadu dengan ini. Seolah mengatakan bodoh, goblok, tolol, berani mengatakan Imam Ghazali itu goblok, na'udzubillah. Enggak, ini perbedaan itu seperti itu, sebatas itu saja. Jangan sampai, wah berarti Syekh Malebari mengatakan Syekh Abdul Qadir Jalani, ini adalah kesimpulan otak kotormu. Ini kesimpulan otak kotormu. Kok sampai berani ke danang? Ini diadu domba. Makanya kadang-kadang ngomongan kami kemarin, kita ngomong ini gak boleh. Wah ini seolah saya menentang ulama. Gak ada menentang ulama. Dan alhamdulillah majelis ini tidak pernah untuk mengeluarkan pendapatnya manusia yang namanya Yahya. Gak ada. Di majelis ini semua kami nukil perkataan ulama. Gak ada omongan ku, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan tadi pendapat Buya, saya tidak punya pendapat. Tidak saya jawab seharusnya. Karena Anda tanya pendapat saya. Gak ada. Cuman kalau suruh milih, saya milih mana? Saya ikut apa yang dikatakan Syekh Malebari dan juga gurunya Syekh Abdullah Ibnu Hajar Al-Haitami, karena itulah sandaran fikih kita adalah melalui beliau-beliau. Yang Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami juga masyhur dengan ilmu hadisnya yang mentafhis adillah-adillah dalil-dalil para fuqaha-fuqaha Syafi'iyah, wallahu a'lam bissawab.